Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak mau rukuk. Wailun yawma'idin lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?